Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, berikutnya kata qala المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تميم النجدي رحمة الله عليه, ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين المائدة. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه الطلاق. دليل تتوكل في من الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة 23 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حني كبر الله kalian hendaknya bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupinya. Ini jenis ibadah berikutnya yang termasuk dari anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diikhlaskan hanya kepada-Nya. Yang dimaksud dengan tawakal adalah al-i'timad على الله سبحانه وتعالى كفاية في جلب المنافع ودفع المضار. توكل artinya al-i'timad ala Allah, bersandar kepada Allah سبحانه وتعالى dalam hal kifayah, kifayah dan hasbah dalam hal kifayah dan hasb, maksudnya dalam hal Allah yang akan mencukupi, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang akan mencukupi. Fi jalb al-manafi', dalam hal upaya mendatangkan suatu manfaat, mendatangkan manfaat-manfaat yang diinginkan, waraf'il mudar, dan mencegah hal-hal yang memudaratkan. Demikian ulama mendefinisikan tawakal. Dan definisi ini disebutkan dalam syarah Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allahi," hanya kepada Allah, "fatawakkalu," hendaknya kalian bertawakal. Di sini ala Allah, kalimat ala Allah didahulukan, yang merupakan ma'mul dari tawakkalu. Yang merupakan objek dari kalimat tawakkalu. Ketika didahulukan, yufidul hasr, memberi faedah pembatasan. bahwa bertawakal itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Dan ini dijadikan sebagai syarat keimanan, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ketika diperintahkan bertawakal kepada Allah, fatawakkalu, menunjukkan bahwa tawakal itu wajib dan berarti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah, yang berarti itu ibadah, salah satu ibadah yang Allah cintai, yang Allah ridai dan Allah wajibkan. Dan diperintahkan ikhlaskan tawakal hanya kepada Allah. Ayat yang kedua, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, ya, dengan syarat dia bertawakal hanya kepada Allah, bersandar, menyerahkan urusan kepada Allah, hasilnya bagaimana, manfaat yang diinginkan, mudarat yang dikhawatirkan, kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pengaturannya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang mencukupi, ya, maka fahuwa hasbuh, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi, ya, mencukupi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mencapai seluruh urusan yang diinginkannya, melakukan seluruh urusan yang dikehendakinya. Innallaha balighu amrih. Nah, setelah kita mengetahui definisi tawakal, juga telah kita mengetahui dalil-dalilnya, dua ayat disebutkan oleh Syekh rahmatullah alaih. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam tawakal. Macam-macam tawakal, anu' tawakul disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarahnya. Yang pertama, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, dengan mengharapkan pahala darinya, dengan ibadah tawakal. Beribadah, menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan penuh rasa pengagungan dan rasa cinta kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan bertawakal. Ya, ini ibadah yang agung, wajib diikhlaskan hanya kepada Allah. Dan telah kita dengar dari ayat, merupakan syarat keimanan, in kuntum mu'minin, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya. Ya, ketika menjelaskan in kuntum mu'minin, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan termasuk dari syarat keimanan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, Ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak bertawakal kepada Allah, maka dia bukan mukmin. Nah, bukan mukmin. Oleh karena itu wajib bagi seorang yang beriman terus bertawakal kepada Allah, tidak pernah putus tawakalnya kepada Allah. Karena urusannya sebagai hamba Allah tidak pernah putus. Ya, siang malam ada saja hal yang diinginkan, ya, suatu manfaat yang dibutuhkan, ada saja bahaya yang dikhawatirkan, maka terus diserahkan kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah, sebelum beralih ke yang kedua, terkait dengan jenis yang pertama tadi, hal yang perlu ditambahkan di sini bahwa ibadah tawakal ini tidak bertentangan dengan ta'afi al-asbab, tasluk al-asbab, tidak bertentangan dengan melakukan, mengerjakan faktor-faktor, sebab-sebab yang dengannya tercapai manfaat yang kita inginkan, yang dengannya tercegah mudarat yang kita khawatirkan, atau terangkat mudarat yang ada pada kita. Ya, dan perkara ini ditegaskan secara jelas oleh Syekh Shalal Fawzan hafizhahullah dalam syarahnya, dan juga oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam syarahnya Ithhaful Uqul. Jadi seorang muslim, seorang mukmin memadukan antara bertawakal kepada Allah dan mengambil asbab, menempuh sebab-sebab, faktor-faktor untuk menggapai manfaat yang diinginkan, dan untuk mencegah dirinya atau mengangkat dari dirinya bahaya yang dikhawatirkan. Ya, namun disadari dengan baik bahwa jangan bersandar kepada asbab yang ada. Ya. Dicontohkanlah Syekh Shalal Fawzan, engkau bertani, bercocok tanam, maka itu salah satu faktor, sebab yang kamu tempuh agar bisa mendapatkan manfaat, yaitu menghasilkan beras untuk engkau makan. Maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah mengenai manfaat yang diinginkan itu, hasilnya serahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Ya, Allah akan mencukupi, Allah akan mengatur hasil yang akan datang dari usahamu tersebut. Jadi jangan bersandar kepada apa yang engkau lakukan. Engkau telah bercocok tanam, kau telah menggarapnya, sudah mencangkulnya, menanamnya, memupuknya, menjaganya. Jangan bersandar kepada itu. Bersandar kepada Allah. Tapi itu satu kemestian yang harus ditempuh. Karena tidak akan datang begitu saja padi itu, beras itu. Ya. Kecuali dengan diusahakan, dengan menempuh sebab. Namun bagaimanapun kita berupaya dan berusaha, sehebat apapun kita, ya, tetapi hasilnya toh yang menentukan adalah Allah SWT, yang mengatur Allah. Oleh karena itu kita bersandar kepada Allah. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Begitu pula halnya kalau kita berdagang, ya, dan faktor-faktor yang lain yang kita tempuh. Naam, begitu pula halnya kalau seseorang berobat untuk naam, apakah yang sifatnya preventif, sifatnya untuk mencegah, ya, semisal imunisasi misalkan, ya, yang semisal dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan sarapan dengan kurma ajwah 7 butir, maka dia akan dijaga dari sihir wasum, ya, sepanjang harinya itu dijaga dari sihir dan racun, ya, itu semua adalah faktor sebab, ya, tetapi bersandarnya bukan kepada kurma yang dimakan, bukan bersandar kepada obat yang dikonsumsi, ya, ketika berobat supaya penyakit yang diderita hilang, ya, berobat ke seorang dokter, naam, bukan bersandar kepada sebab-sebab itu, bukan bersandar kepada dokternya, kepada obatnya dan seterusnya, tetapi itu asbab, sebab yang ditempuh, namun kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Allah yang menentukan hasilnya. Amma yatawakkal Allah fa hasbuh. Nahnu ala thiqati min Allah. Kita percaya kepada Allah, menanti janji. Amma yatawakkal Allah fa hasbuh. Allah menjamin akan mencukupi. Naam. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kebalikan dari yang pertama, yaitu tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syirik, yakni menyerahkan ibadah tawakal tadi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada selain Allah dalam bentuk bertakarrub kepadanya, mengagungkannya, menghambakan diri kepadanya, ya, dengan bersandar kepadanya mengenai satu manfaat yang diinginkan atau mudarat yang dikhawatirkan. Dan itu diistilahkan oleh Al-Fatihah rahimahullah dengan tawakkul sir, istilahkan dengan tawakkul as-sir, tawakal yang tersembunyi, yakni ada i'tiqad tersembunyi di kalbu, ya, percaya kepada selain Allah SWT, bersandar kepadanya. Disebutkan contohnya bertawakal kepada mayat mayit, ya, apakah dia itu nabi atau wali atau tagut, ya, yakni seperti digambarkan tadi, bertakarrub kepada mayit tersebut, orang yang telah mati tersebut misalkan, atau tagut tersebut. Nah, mengagungkannya dengan menyandarkan urusan kepadanya, meyakini bahwa mayit ini ini seorang wali atau tagut, ya, atau seorang nabi, punya kuasa untuk mengatur urusan dia, menolong dia menggapai manfaat yang diinginkan, apakah misalkan itu jabatan yang diinginkan atau kesembuhan yang diinginkan misalkan, ya, tayyib, lantas bersandar kepadanya, Karena ketika dia bersandar kepadanya, tidak mungkin begitu saja. Tentu ada keyakinan, i'tiqad, bahwa yang disandari ini, yang ditawakkali ini, punya kuasa mengatur urusan alam semesta ini. Nah, ini berarti telah menyerahkan ibadah tawakkal, menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah SWT. Di samping ada i'tiqad yang bentuknya mengangkat Rabb, pengatur, penguasa selain Allah SWT, maka ini syirkun akbar. Ya, baik dari sisi tauhid uluhiyahnya, beribadah kepada selain Allah yang dibatawakkal, dan dari segi rububiyahnya adanya i'tiqad ada selain Allah yang punya kuasa ikut mengatur alam kehidupan dalam semesta ini. Nah, ini syirik akbar, syirik besar, pelakunya musyrik, ya, murtad. Nah, jika tadinya dia muslim. Kemudian yang ketiga, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan jenis tawakal yang ketiga, itu bertawakal kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang perkara itu orang lain tersebut yang disandari, yang ditawakali itu yang bertindak, berbuat, ya, mengerjakan perkara itu, disertai disertai adanya perasaan bahwa orang lain tersebut lebih tinggi martabatnya dan dia merasa dirinya lebih rendah darinya. Ya, dia tidak mempertuhankannya, dia tidak punya i'tiqad tersembunyi bahwa orang lain tersebut punya kuasa menyekutui Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Tidak, hanya saja dia sandarkan urusannya kepadanya, serta ada perasaan dia bermartabat lebih tinggi daripada dirinya dan merasa dirinya lebih rendah darinya. Seperti misalkan seseorang bersandar kepada orang lain dalam hal menghasilkan suatu penghasilan, ya, terkait dengan profesi, pekerjaan, ya, urusan penghasilan, ya, seakan dia yang menentukan, kemudian merasa dirinya lebih rendah darinya, ya, dia lebih tinggi martabatnya, kemudian bersandar kepadanya, ya. Maka di sini ada bentuk syirik kecil, ya, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, karena kalbunya bergantung dengannya dan bersandar padanya. Andaikan dia bersandar kepadanya bahwa dia hanya sebatas faktor sebab, ya, maka tidak masalah. Ini penting diperhatikan mungkin jika seseorang bekerja di sebuah perusahaan yang di situ ada, ya, istilahnya ada bosnya, itu ada pimpinannya, ada, ya, manajernya, ya. Jangan sampai bersandar kepadanya dalam hal penghasilan dia, kemudian disertai perasaan dia bermartabat lebih tinggi daripada dirinya. Nah, sehingga melenceng bukan hanya sebagai sebatas sebab, faktor dia bekerja di situ di perusahaannya. Nah, tapi disertai dengan bersandar kepadanya, ya, kepada orang tersebut, pemilik perusahaan atau manajernya atau ya pimpinan perusahaannya. Nah, khawatir ini tadi terjerumus dalam syirik kecil, ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini diwaspadai. Nah, taklim berakhir jam berapa? Taklim berakhir jam berapa? Jam. Nah, baik, karena masih ada waktu, kita bisa masih bisa lanjut. Berikutnya, kata al-musannif rahmatullah alaihi wa dalil ar-raghbati war-rahbati wal-khushu', qawluhu ta'ala innahum kanu يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولدل خشية قوله تعالى فلا تخشوا وخشوني ayat yang pertama surat al-anbiya, yang kedua adalah surat al-baqarah. Dalil tentang ibadah raghbah, rahbah dan khusyu', tiga jenis ibadah yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah raghbah. Raghbah semakna dengan roja. Raghbah semakna dengan roja, harapan. Ya. Yaitu menginginkan sesuatu yang di menginginkan sesuatu yang dicintai, yang disukai, ya, kesukaan untuk menggapai sesuatu yang dicintai, ya, semakna dengan harapan. Nah, berharap menggapai apa yang disukai, itu raghbah. Nah, ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, raghbah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, kesukaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Kata Syekh Shalal Fauzan, raghbah ya talabu syai' al-mahmud, raghbah adalah menginginkan, ya, sesuatu yang di yang terpuji. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri, al-Mithhaful Uqul, at-tam'u ad-dara'ah, ya, berharap, harapan. Nah, harapan menggapai na'am sesuatu yang diinginkan. Nah, itu tadi. Jadi semakna dengan berharap, harapan menggapai apa yang disukai, itu rahbah. Warrahbah, ar-rahbah semakna dengan al-khawf, nah, semakna dengan al-khawf. Seperti kata Syekh Shalal Fauzan, ar-rahba wal-khawf bermakna wahid. Rahba dan khawf satu makna, bermakna takut, ya. Ya, Syekh Ubaid Jabir juga mengatakan dalam Hifdz Al-Ghul, Ar-Rahbah, Al-Khawf, takut. Adapun Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan Ar-Rahbah, Al-Khawful Muthmiru lil-Harab, ya, lil-Harabi min al-Khawf, min al-Makhuf. Al-Khawful Muthmiru lil-Harabi min al-Makhuf. Fahiy khawfun makrun bi'amal. Khawf, ar-rahba adalah takut yang membuahkan sikap, ya, amalan menghindar, menjauh dari apa yang ditakutkan, yang ditakuti. Jadi rahba itu, kata beliau, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, khawfun makrunun bi'amal. Khawfun makrunun bi'amal. Khawf yang bergandeng dengan amal. Ya. Jadi khawfnya ini membuahkan amalan. Bergandeng dengan amal. Jadi lebih khusus daripada khauf, benar sama-sama bermakna takut, tapi ar-rahbah takut yang membuahkan amalan, bergandeng dengan amal, begitu. Kemudian al-khusyu', yang dimaksud dengan khusyu' adalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri secara singkat, al-khusyu' pada beliau al-khudu' lillah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketundukan kepada Allah, itu khusyu'. Tunduk kepada Allah itu khusyu'. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, al-dhul wa at-tatamun li'azamatillah bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wasy-syar'i. Khusyu' itu adalah merendah, merendahkan diri, menghinakan diri, ya, menundukkan diri kepada keagungan Allah, ya. Dengan bentuk berserah diri kepada qada, ketetapan Allah yang sifatnya kauni, takdir, wasyari, dan berserah diri kepada syariatnya, ketetapannya yang bersifat syariat. Nah, begitu pula kata Syekh Shalal Fauzan bahwa khusyu' nau' min at-tadhallul lillah azza wa jalla. Khusyu' itu adalah suatu bentuk merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah azza wa jalla. Al-khudu' wadh-dhul baina yadayhi subhanahu wa ta'ala, kata beliau. Menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua ini semakna apa yang disebut, yang kami nukil dari tiga syekh yang mensyarah. Nah, jadi khusyuk itu adalah menghinakan diri, merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena keagungannya. Menghinakan diri, menundukkan diri, merendahkan diri, menghinakan diri, ya, penuh ketundukan. Merendahkan diri, menghinakan diri dengan penuh ketundukan kepada keagungan Allah, dengan berserah diri sepenuhnya kepada takdirnya dan syariatnya. Nah, itu khusyuk. Yang penting hafalkan, gampangnya hafalkan ketundukan kepada Allah, seperti kata Syekh Ubaid, al-khudu' lillah. Jadi paling singkatnya mengingat itu, ketundukan kepada Allah, ya, ketundukan kepada Allah. Lengkapnya, ketundukan di sini kan mengandung makna merendahkan diri kepada kemuliaan Allah, tunduk kepadanya, ya, menerima takdirnya, syariatnya, begitu. Itu makna khusyuk. Naam. Jadi wajib beribadah kepada Allah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya yang penuh rasa cinta dan pengagungan dengan ibadah raghbah, rahbah dan khusyur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum, sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan rasul. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana keadaan para nabi dan rasul dalam beribadah kepada Allah. Innahum, sesungguhnya mereka para nabi Allah, para rasul Allah, kanu, adalah mereka senantiasa, ya, kanu di sini menunjukkan al-istimrar, selalu, senantiasa. Yusari'una fil khairat, senantiasa, selalu mereka bersegera di dalam melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan. Jadi mereka tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, tapi bersegera, bercepat-cepat. Ya. Begitu. Jadi kalau ya, kita ingin meniru ini, jika ada syariat, maka kita bersegera. Nah, misalkan masuk waktu sholat, maka kita bersegera, bercepat-cepat. Ya, kalau dari kalangan pria, bersegera siap-siap, ya, menjelang adzan atau mendengar adzan, segera bersuci, ya, kemudian upayakan untuk sholat sunnah rawatib, jika ada rawatib sebelumnya, ya, ke masjid, nah, menghadiri sholat berjamaah, mengejar shof pertama, begitu. Kalau dia wanita, afdol baginya sholat di rumahnya, sholat di kamarnya afdol, ya. Maka dia mendengar adzan, maka dia segera bersiap-siap, bersuci, kemudian sholat, tidak menunda-nunda. Illa li'udzrin, kecuali kalau ada udzur, sakit, ya, dan semisalnya. Naam. Itu makna al-musara'ah fil khairat. Ya. Wa 'ala hadha faqis, atas ini dikiaskan di yang lainnya. Contoh-contoh yang lainnya sudah bisa dimaklumi. Naam. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami. Doa yang dimaksud di sini meliputi doa ibadah wa doa masalah, seperti yang kita pelajari pada pembahasan ibadah doa. Jadi kalau ada kata doa, ingat pembagian dua jenis doa tersebut. Yada'unana, mereka berdoa kepada kami. Sini meliputi doa ibadah, yakni mereka beribadah kepada kami dengan tentunya meminta pahala, berharap pahala, ya, dari ibadah tersebut. Ya, maka kegiatan mereka beribadah bilisani halihim, dengan lisan keadaan mereka beribadah itu meminta pahala. Berdoa memohon pahala. Ibadah apa saja, salat, ya, zikir, baca Quran dan yang lainnya itu dikerjakan dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ibadah. Juga doa masalah, jika butuh sesuatu, suatu manfaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan suatu mara bahaya, suatu mudarat, berlindung kepada Allah jika sudah terkena mudarat, sakit dan semisalnya, untuk kesembuhannya memohon agar Allah menyembuhkannya. Na'am, berdoa selalu kepada Allah raghaba wa rahaba, dengan penuh raghaba, yakni raghbah, dengan penuh apa? Apa tadi makna raghbah? Dengan penuh harap. Ya, dengan penuh harap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala ia mengabulkan apa yang diminta. Begitu. Wa rahaba, dan penuh rahbah. Apa tadi rahbah? Khauf, dengan penuh rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut adab Allah. Ya. Nah, raghbah, berharap pahala dari Allah, berharap jannah Allah, rahmat Allah, berharap rahmat Allah, pahala dari Allah, jannah Allah. Ya. Rahbah, takut kepada Allah, takut adab Allah, takut neraka Allah. Dan dua perkara ini merupakan asasul ibadah. Nah, merupakan asasul ibadah, asas ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ulaika yad'una, na'am, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. Nah, mereka yang yakni sekelompok manusia beribadah kepada jin-jin, ternyata jin-jin itu sendiri masuk Islam, ya bertaguna ila rabbihimul wasilata, mencari wasilah, ya, pendekatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan ibadah. Wasilahnya adalah ibadah. Ini faktor untuk pendekatan itu adalah ibadah. Yabtaguna ila rabbil wasilah. Nah, yarjuna rahmat wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berharap rahmat Allah, wa yarjuna raja. Ini semakna dengan raghbah ini, raghaban pada ayat ini. Ula innahum kanu sari'una fil khairat wa yad'una ar-raghaba. Semakna dengan wa yarjuna rahmatahu. Raghbah, raja, berharap rahmat Allah. Yani berharap pahala dari Allah, jannah Allah. Berharap, ya, ampun dari Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, yakhafun, dan mereka khauf, takut adab Allah. Rahaba, takut adab Allah, takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini sama dengan ayat tadi. Wa kanu lana khashi'in. Nah, sebelum lanjut dari ayat ini yang menerangkan tentang cara dan keadaan para nabi dalam menghambakan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah, bahwa ibadah mereka dibangun di atas dua asas, raghabah wa rahabah. Dan ayat tadi tentang orang-orang yang beriman dari kalangan jin menjadi wali-wali Allah karena berislam tanpa disadari oleh sekelompok orang yang menyekutukan Allah, ya, yang mengagungkan jin-jin tersebut. Nah, pada ayat tadi ulaika alladziina da'uuna yabtaghuuna ila rabbihim wasiilata ayyuhum aqrab, ya, yabtaghuuna ila rabbihim wasiilata ayyuhum aqrab, mencari wasilah. Wasilahnya apa? Ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Siapa yang akan lebih dekat kepada Allah? Nah, wa yarjuuna rahmat aw yakhafuna 'adzaabah. Dari dua ayat ini kita mengetahui dan menyimpulkan sebenarnya kata ulama bahwa asasul ibadah, ibadah itu dibangun dua atas dua perkara tersebut, yaitu raja dan khauf, raghbah dan rahbah. Ini menunjukkan, nah, kata Syekh Shalal Fauzan pada syarahnya, kata beliau, ya, nah, bacakan wa fiha, pada ayat ini, itu ayat yang ditampilkan di sini dalam matan kitab, innahum kanu sari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba, wa fiha raddun, padanya terdapat radd, bantahan, ala sufiyah, terhadap kaum sufi, alladzina yaqulun, yang mengatakan nahnu la na'budullaha raghbatan fi thawabihi wa la khaufan min 'iqabihi, nahnu la na'budullah, kami tidak menyembah Allah raghbatan fi thawabihi, lantaran berharap pahalanya, wala khaufan min 'iqabihi, dan lantaran takut hukumannya, adabnya, tidak. Innama na'buduhu, hanyalah sesungguhnya kami menyembahnya semata mahabbatan lahu faqat, semata murni karena cinta kami kepadanya, itu saja. Tidak berharap pahala, bukan takut adabnya, tapi murni karena cinta kami padanya. Kedengarannya bagi orang-orang jahil, bagi orang-orang yang bodoh, ya, filsafat sufi ini kok sepertinya menggiurkan. Masya Allah, ini menunjukkan tingkatan, ya, yang tinggi, benar-benar murni cinta kepada Allah, bukan berharap pahala, bukan takut adab. Nah, tapi bagi orang yang punya ilmu, yang belajar tauhid, ya, tahu prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran Al-Sunnah, dengan pemahaman yang benar dan pemahaman Salafus Saleh, seperti permasalahan ini, ya, dia tahu bahwa ini adalah kalamun batil. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza kalamun batil, ini ucapan yang batil. Nah, batil ini. Karena al-anbiya yad'un Allah raghaban wa rahaban wa hum akmalul khalq. Karena sesungguhnya para nabi, mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, raghaban wa rahaban. Ini para nabi, ya, qudwah kita, uswah kita, wa hum akmalul khalq, mereka adalah makhluk yang paling sempurna. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi, mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka di atas petunjuk mereka, dengan petunjuk mereka lah hendaknya engkau meniru, mencontoh, meneladani. Jangan teladani orang-orang sufi yang sesat dengan filsafat-filsafat batil seperti tadi. Ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam Muhammad afdalul khalq dalam sekian ayat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adaba yawmin 'adzim." Sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat, memaksiati Rabbku, aku takut adab di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi itulah keikhlasan. Keikhlasan itu adalah kita mengerjakan ibadah dengan penuh raghbah dan rahbah kepada Allah, dengan penuh raja dan khauf kepada Allah. Itulah ikhlas. Ya. Karena kita mengharap balasan dari Allah. Berharap kepada Allah, takut kepada Allah, ikhlas. Nah, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kepada Allah tentunya. Karena itu memang makna ibadah. Tapi memang kita berharap pahala dari Allah, takut atas Allah, ikhlas. Nah. Nah, ini dicamkan baik-baik salah satu syubhat yang banyak beredar. Ya, filsafat sufi ini tadi. Dan sudah dengan pelajaran ini mengetahui bahwa itu ternyata batil, tahu dalilnya, bantahannya. Dan tahu dasarnya, dalilnya, kenapa itu batil. Nah. Kemudian yang terakhir, dalil tentang khusyur. Nah. Kelanjutan ayat tadi ya, kita sempurnakan. Wa kanu lana khashi'in. Dan adalah mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Ya, ingat tadi mana khusyuk apa? Selalu dalam ketundukan kepada kami. Ketundukan kepada Allah, selalu merendahkan diri, menghindarkan diri dengan penuh ketundukan kepada Allah, berserah diri kepada keagungan Allah, dengan berserah diri kepada takdirnya dan syariatnya. Itu ya keadaan para nabi yang merupakan qudwah kita, uswah kita. Naam, dengan demikian dua matan kita pelajari pada hari ini, semoga difahami dengan baik ya, dan kita diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bisa beramal dengannya.